Al-Babu Rabi, bab yang keempat, babul infial. Babul infial atau infa'ala. Infial itu diambil dari masdarnya infa'ala fi'il madi. Bab ini kita baca keterangannya. Bina misal dan lafif mafruq tidak masuk bab ini. Bina misal yaitu bina yang pada huruf ilat terletak di awalnya, dan lafif mafruq tidak masuk bab ini. Bab ini hanya sahih, mudu'af, ajwaf, dan nakis. Tasrif bina lafif makrun seperti tasrif bina nakis. Lafif makrun seperti nakis. Gunanya bab ini untuk mutawa'ah dan fiilnya menjadi lazim, tidak butuh objek. Jadi kalau nanti antum baca kitab ikut wazan infa'ala itu lazim, tidak ada objeknya. Tidak ada objek, tidak ada maf'ul bihnya kalau bahasa Arabnya. Jadi membuat fiil menjadi lazim dan maknanya membuat mutawa'ah. Mutawa'ah itu makna jadi. Jadi terutus, terpadamkan itu jadi. Engkau sama tertutup atau terbagi, ya itu fungsi bab ini. Jadi nanti fungsi bab ini membuat makna jadi dan tidak membutuhkan objek. Di contohnya di sini infa'ala. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Fa'fi'il selalu di kasrah. Fa'fi'il selalu di kasrah. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun infa'illa tanfa'il munfa'alun infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun infa'illa tanfa'il munfa'alun. Taib. Infa'ala. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun infa'illa tanfa'il munfa'alun. Inkasara yankasiru inkisaran munkasirun munkasarun inkasir la tankasir munkasarun. Inkasara terpecah. Inkasara terpecah, misalkan kaca itu inkasar atau yang lainnya, pecah, pokoknya yang bisa bermakna pecah. Inkasara yankasiru inkisaron munkasirun munkasarun inkasir la tankasir munkasarun. Inkasara. Inkasara yankasiru inkisaron munkasirun munkasarun inkasir la tankasir munkasarun. Nah, terpecah. Kemudian contoh-contoh lainnya, inba'atha terputus. Terutus, bukan terputus, terutus, jadi dikirim, sudah terkirim. Terutus, terkirim. Intofa'a, terpadamkan. Nah, kebakaran, kemudian padam, maka dikatakan dengan menggunakan fi'il intofa'a. Intofa'a al-misbah, misalkan lampu itu padam, artinya gak bisa nyala lagi. Inkosama, terbagi. Inkosama, inkisam, makanya at-tauhid, munkasimun atau inkisam. Intobako, tertutup. Intobako, tertutup. Infajaro, terpancarkan, terbit. Terpancarkan airnya, terpancarkan. Indafa'a, tertolak. Inhadama, roboh. Inakasa, terbalik. Munakis, apa yang kamu katakan itu munakisun. Tolak belakang dengan apa yang kamu ucapkan, itu bisa pakai munakis in akasa. In ba'atha yan ba'ithu in bi'athan mun ba'ithun mun ba'athun in ba'ith la tan ba'ith mun ba'athun. In ba'atha. In ba'atha yan ba'ithu in bi'athan mun ba'ithun mun ba'athun in ba'is la tan ba'is mun ba'atun in kosama yan kosimu in kisaman mun kosamun

tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan di dhammah ain fi'ilnya tafa'ul. Mutafa'ilun mutafa'alun isim fa'il isim maf'ul, isim fa'ilnya mutafa'il di dhammah awalnya dan di kasrah sebelum akhir. Mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun. Kita tasrif tafa'ala tafa'ala ya tafa'alun tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun. Takassara ya takassaru takassurun mutakassirun mutakassarun. Takassar la tatakassar mutakassarun. Takassar ya takassaru takassurun mutakassirun mutakassarun. Takassar la tatakassar mutakassarun. Ta'addaba ya ta'addabu ta'adduban muta'addibun muta'addabun. Ta'addab la tata'addab muta'addabun. Ta'addaba ya ta'addabu ta'adduban muta'addibun muta'addabun. Ta'addab la tata'addab muta'addabun. Sebelum kita lanjutkan, dilihat keterangannya. Tasrif dinamu do'af bina misal dan ajwab seperti tasrifnya bina sohi. Ya, jadi ajwab misal mudu'af seperti sohi. Tasrif mu'tal akhir semuanya sama, baik itu nakis, lafir mafruq maupun makrun. Guna bab ini, fungsi bab ini yang pertama untuk mutawa'ah, menunjukkan arti jadi, misalkan jadi Nasrani, dia menjadi Nasrani. Atau untuk menuntut seperti ta'allama, mencari ilmu, menuntut ilmu, dan lain-lain. Mufradatnya ta'addaba berpendidikan, makanya ta'adduban karena beradab gitu, berpendidikan, beradab. Takarara terulangi. Tanaffala salat sunnah, sering digunakan istilah oleh para ahli fikih dalam kitab-kitab fikih mereka kalau mengatakan salat sunnah dengan tanaful atau tatawu. Tanaful, sholat sunnah. Tarab dada, bimbang. Ta'alama, mencari ilmu. Kemudian tafak, kaka, terlepas, terlepas. Tanas soro, jadi Nasrani. Kalau intasoro, menang, ya kan? Kalau tanas soro, jadi Nasrani. Ta'ad dada, berbilang. Ta'adud, nah makanya nikah, ta'adud, itu berbilang. Kita tasrif sekarang tanafala. Tanaffala ya tanaffalu tanaffulan mutanaffilun mutanaffalun. Tanaffala tatanaffal mutanaffalun. Tanaffala ya tanaffalu tanaffulan mutanaffilun mutanaffalun. Tanaffala tatanaffal mutanaffalun. Tawa'ada mengancam, tabayyana mencari kejelasan, tabayyun dulu, cari kejelasan dulu. Tawassala sampai, tasawwaka bersiwak, tawajjaha pergi, pergi kemana. Ta'awwada terbiasa, kita tidak terbiasa, lana ta'awwad. Tawaddo berwudu, tazawwaj menikah. Harap dibedakan antara penggunaan jim dengan za. Kalau setelah ta itu pakai jim, tajawwaza itu membolehkan atau pembolehan. Tapi kalau pakai za kemudian jim, tazawwaj itu menikah. Makanya kalau dalam nanti sigoh menerima, misalkan qabil tu nikah wa tazwijana tajwizah, ini salah. Tajwi jadi pembolehannya bukan nikahnya. Jadi jangan sampai keliru. Tazawwaj ke za menikah. Kemudian ada kesalahan di sana ketika menerangkan isim zaman atau isim makan. Tertulis dalam buku mutakassarun, mutakassarun itu salah. Yang betul mutakassarun dengan menfathah ta, taknya di fathah seperti isim maf'ul. Mutakassarun bukan di dhammah. Kemudian mu'tal akhir mencakup di dalamnya nakis, lafif mafruq dan makrun. Tawaffa ya tawaffa tawaffian mutawaffin mutawaffan. tawaffa la tatawaffa mutawaffan, tawaffa ya tawaffa tawaffiyan mutawaffin mutawaffan, tawaffa la tatawaffa mutawaffan, tawaffa wafat ya, mutawaffin orang yang wafat, mutawaffan yang diwafatkan, meninggal. Tawaffa wafatkanlah. La tatawaffa mutawaffan. Tapi kita tasrif tawaffa. Tawaffa ya tawaffa mutawaffian mutawaffin mutawaffan, tawaffa la tatawaffa mutawaffan. Tawalla ya tawalla tawallian mutawallin mutawallan, tawalla la tatawalla mutawallan. Baik. Tawalla ya tawalla tawallian mutawallin mutawallan, tawalla la tatawalla mutawallan. Tawakka ya tawakka tawakkian mutawakkin mutawakkan, tawakka la tatawakka mutawakkan. Tawakka ya tawakka tawakkian mutawakkin mutawakkan, tawakka la tatawakka mutawakkan. Tawalla mengurusi, tawakka itu mencari ilmu, tawakka talaki, talaki ulama. Tarakka naik, tawakka takut, takawa jadi kuat, ta'awa berkumpul, tawara dan sebagainya. Al-babu salis, bab yang ketiga dari sulasi mazid dengan tambahan dua huruf. Bab pertama adalah tafa'ala ya tafa'alu. Bab kedua tafa'ala ya tafa'alu. Bab ketiga ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun. Ifta'il la tafta'il mufta'alun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun. Ifta'il la tafta'il mufta'alun. Ifta'ala ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an mujtami'un mujtama'un. Ijtami' la tajtami' mujtama'un. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an mujtami'un mujtama'un. Ijtami' la tajtami' mujtama'un. Ibtada'a yabtadi'u ibtida'an mubtadi'un mubtada'un. Ibtadi' la tabtadi' mubtada'un. Ibtada'a ibtada'a yabtadi'u ibtida'an mubtadi'un mubtada'un. Ibtadi' la tabtadi' mubtada'un. Mubtada'un. Lihat contoh. Contohnya bina sahih. Iktaroba jadi dekat. Iktarobatis sa'atu wansyakol komar. Semakin dekat hari kiamat, wansyakol komar dan terpecah bulan. Ibtada'a memulai. Makanya ada tingkatan ibtida'iyah. Ibtada'a yabtadi'u ibtida'an. Kemudian disambung dengan ya nisbah menjadi ibtida'i. Ibtida'iyah tingkat pemula. Mulai. Ijtahada sungguh-sungguh atau berijtihad, ijtihad sungguh-sungguh. Mujtahidun isim fa'ilnya mujtahid. Istama'a mendengar. Istobaro sabar. Istalama menerima. Kemudian intasoro, intasoro menang. Intasoro menang kalau tanasoro menjadi nasroni. Iktarofa mengaku. Iktirof ini sering digunakan. Iktarofa mengaku. Misalkan iktaroftu ala zanbi, aku mengaku atas dosaku. Nah, itu sering. Iktarofa sering dipakai. Kita tasrif iktarofa. Iktarofa yaktarifu iktirofan mu'tarifun mu'tarofun. Iktarif la taktarif mu'tarofun. Iktarofa. Iktarofa yaktarifu iktirofan mu'tarifun. muhtarifun muhtarifun ikhtarif la tahtarif muhtarifun. Melihat sekarang bina mudu'af imtadda yamtaddu imtida dan mumtaddun mumtaddun imtadda la tamtadda mumtaddun imtadda yamtaddu imtida dan mumtaddun mumtaddun imtadda la tamtadda mumtaddun. Mas isim fa'il dengan isim maf'ul sama, ya kan? Mumtaddun, mumtaddun. Fi'il amr dengan fi'il madhi sama, tapi kalau dilihat secara hakikatnya beda. Karena ifta'il dengan ifta'ala beda. Isim zaman dengan isim maf'ul, isim fa'il itu sama. Sekarang kita masuk pada contoh-contoh yang lain selain imtadda. Ibu tala ya bu talu ibu tilalan mau bu talun ibu talala tabu tala mau bu talun. Untuk tasrifan pertama kita tasrif bersama-sama imtadda. Imtadda ya yatardu imtida dan mumtadun mumtadun imtadda la tamtadda mumtadun. Sekali lagi imtadda. Imtadda yang tadu imtida dan mumtadun mumtadun imtadda la tamtadda mumtadun. Lihat contoh-contohnya ibtalla lembab. Istadda sangat, istadda godobuhu, marahnya sangat sekali, sangat marah sekali. Istadda godobuhu. Iqtadda beriddah, beriddah tahu iddah? Iddah itu masa menunggu wanita, itu adalah iddah terhadap masalah haidnya atau ketika ditinggal suaminya meninggal, itu iddah. Berhitung, jadi dia nanti menghitung berapa bulan masa iddah ketika telah dicerai misalkan atau ketika haid. Masa iddahnya. Ihtajja berhujjah. Ihtajja berhujjah. Ihtajjatu saya berhujjah. Iqtamma pakai suban, surban. Surban itu imamah yang dilipatkan, dililitkan ke kepala. Irtadda berpaling. Nah ini murtad. Maka ada istilah murtaddun. Itu namanya orang yang murtad, yang berpaling keluar dari agama. Iqtasso membalas. Iqtalla berpenyakit. Iqtalla berpenyakit. Kita tasrif sekarang irtadda. Irtadda ini sering dipakai ini, berpaling, murtad. Irtadda yartaddu irtida dan murtaddun murtaddun irtadda la tartadda murtaddun irtadda. Irtadda yartaddu irtida dan murtaddun murtaddun irtadda la tartadda murtaddun. Ishtadda yashtaddu ishtida dan mustaddun mustaddun ishtadda la tashtadda mustaddun. Ishtadda yashtaddu ishtida dan mustaddun mustaddun ishtadda la tashtadda mustaddun. Bina misal. Sekarang kita masuk bina misal. Ittasofayat tasifu it ittisofan, tertulis ittasofan, yang betul ittisofan. Ittasofayat tasifu ittisofan muttasifun muttasofun ittasif la tatasif muttasofun. Ittasofa itu bersifat ittasofa. Ittasofayat tasifu ittisofan muttasifun muttasofun ittasif la tatasif muttasofun. Taib seluruhnya ittasofa. Ittasofa yattasifu ittisofan muttasifun muttasofun ittasif la tatasif muttasofun. Ittakala yattakilu ittikalan muttakilun muttakalun ittakil la tatakil muttakalun ittakala.

iqtadi iqtida'an mu'tadin mu'tadan iqtadi la ta'tadi mu'tadan. Iqtadaya iqtadi iqtida'an mu'tadin mu'tadan iqtadi la ta'tadi mu'tadan. Selebihnya bisa ditasrif sendiri. Kemudian dibaca keterangan bahwa bina ini gunanya untuk mutawa'ah dan lain-lain, dan tasrif bina lafif makrun seperti tasrif bina nakis. Jadi yang makrun itu sama seperti nakis. Ihtawa, ishtawa, iktawa, istawa, itu seperti bina nakis. Yang beda itu hanya lafif mafruq. Tulisannya diperbaiki, lafif mafruq itu berbeda sendiri tasrifannya. Contoh dari bina lafif mafruq, ittaqa yattaqi ittiqa'an muttaqin muttaqan ittaqi la tattaqi muttaqan. Ittaqa, ittaqa yattaqi ittiqa'an muttaqin muttaqan ittaqi la tattaqi muttaqan.